Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني بالله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kembali insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada tafsir surah Al-Kahfi, yaitu pada pembahasan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalamnya kisah tentang pertemuan Nabi Musa alaihi salam dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Pertemuan dalam rangka mempelajari ilmu, pertemuan dalam rangka Nabi Musa ingin mendapatkan ilmu dari Nabi Khidir yang tidak Nabi Musa dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dan kita sampai pada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala hikayatkan di sana ucapan Nabi Khidir tentang takwilan, arti dan hikmah pada setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Khidir yang secara zahir itu adalah perilaku yang menyimpang. Namun ada hikmah di balik itu semuanya, dan itu semuanya adalah bersifat rahmat dari Allah Subhanahu. Hikmah itu semuanya adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada beberapa pihak, bahkan bisa dinyatakan itu semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun diawali dengan getir pahit, diawali dengan barakallahu fikum kehilangan atau yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amal jidaru فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. وَأَمَّا الْجِدَارُ, adapun tembok rumah itu yang dikisahkan sebelumnya, rumah tersebut berada di sebuah desa yang penduduknya adalah li'am, orang-orang yang jahat, sehingga tatkala Nabi Khidir dan Nabi Musa minta untuk dijamu, penduduk desa tadi pun tidak mau menjamu. Dan Nabi Khidir alaihi salam di dalam desa tersebut mendapati ada sebuah rumah yang hampir roboh. Maka beliau pun benahi, beliau benarkan rumah tersebut sehingga menjadi berdiri tegak lagi, kokoh lagi. Maka atas perbuatan Nabi Khidir tersebut, Nabi Musa menyatakan bahwasanya bisa saja apabila engkau meminta imbalan atas perbuatanmu yang engkau lakukan di desa ini, yaitu membenarkan rumah yang hampir rusak. Ikhwati fillah rahimakumullah, kenapa rumah tersebut dibenarkan oleh Nabi Khidir? Padahal ada di sebuah desa yang penduduknya tidak mau menjamu. Kata Nabi Khidir alaihi salam, sebagaimana Allah hikayatkan, wa ammal jidar, adapun tembok rumah itu, fadana lil hulamaini yatimaini fil madinah. Rumah itu adalah milik dua anak kecil yang yatim. di desa tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahum, dan di bawah rumah tersebut ada kanz. Kanzun artinya adalah harta simpanan, al-malul madfun. Harta simpanan milik kedua orang tua anak yatim tadi. Wa kana abuhuma shaliha, dan sungguh ayah dari dua anak tersebut semasa hidupnya adalah orang yang soleh. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma, maka Tuhanmu menginginkan untuk kedua anak tadi sampai di usia dewasa. Wa yastakhrija kanzahuma, dan Allah ingin keduanya nanti tatkala sudah dewasa mengeluarkan harta simpanan yang disimpan oleh ayahnya semasa hidupnya. Semua yang aku lakukan adalah rahmatan min rabbi, sebuah bentuk kasih sayang dari Tuhanmu. Wa ma fa'altuhu an amri, dan aku tidak melakukan ini semuanya karena kehendakku semata. Dzalika ta'wilu ma lam tasti 'alaihi sabra, itulah ta'wil, hikmah dan tujuan dari perkara-perkara yang kamu tidak mampu sabar atasnya. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam ayat ini Nabi Khidir alaihi salam mentafsirkan, mentakwilkan kejadian yang ketiga. Apa hikmahnya? Kenapa rumah yang terletak di sebuah desa yang penduduknya tidak mau menjamu beliau, justru malah beliau benarkan rumah tersebut? Ternyata rumah tadi adalah milik anak yatim. Anak yatimnya ditinggal mati oleh ayahnya, dan semasa hidupnya ayah dari kedua anak tersebut adalah ayah yang soleh. Ayahnya menyimpan untuk kedua anaknya harta di bawah rumah tersebut, dan Allah menghendaki nanti tatkala anak tersebut dewasa, keduanya akan mengeluarkan harta yang disimpan oleh orang tuanya tersebut, yang disimpan tatkala ia masih hidup. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, ini memberikan sebuah faedah besar untuk kita sekalian. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fihi dalilun ala anna ar-rajul as-salih yuhfadhu fi dzurriyyati. Dalam ayat ini ada dalil bahwasanya orang soleh itu akan Allah jaga sampai anak keturunannya. Jadi bukan hanya berkah amal soleh itu mengenai orang yang beramal saja, tidak. Namun barokah amal soleh itu akan terus menjaga orang yang mengamalkannya, dan bahkan menjaga keturunannya. Wa tashmulu barakata ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah. Keberkahan ibadah seorang yang soleh akan mengenai anak keturunannya di dunia dan di akhirat. Bishafa'atihi fihim wa rafi darajatihim ila a'la darajatin fil jannah. Bahkan nanti seorang yang soleh itu akan mampu memberikan syafaat kepada anak keturunannya, dan mampu untuk meminta agar derajat anak keturunannya itu diangkat ke derajat yang paling tinggi di dalam surga. Litaqarra'ainuhu bihim, agar kedua mata orang tuanya tersejukkan dengan anak keturunannya tersebut. Ikhwati billah rahimakumullah, di dunia keturunan orang yang soleh akan Allah jaga, akan Allah subhanahu wa ta'ala jaga. Di akhirat keturunan anak, keturunan dari seorang yang soleh akan Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, lantaran amalan soleh yang dilakukan oleh ayahnya. Maka tidak ada sia-sianya melakukan amal soleh dan berharap keberkahan dari setiap amal yang kita lakukan. Kalau manfaatnya di dunia tidak terasa untuk kita, bisa jadi untuk anak-anak kita. Apalagi sudah dipastikan yang namanya amal soleh itu akan memberikan hayatan thayyibah pada pelakunya. Maka ini seharusnya membuat kita lebih terpacu lagi, kita lebih bersemangat lagi di dalam berlomba-lomba melaksanakan amalan-amalan soleh apapun itu bentuknya. Setiap ada kesempatan untuk kita melakukan amal soleh dan kita mampu untuk melakukannya, maka kita berusaha untuk melakukannya. Sekecil apapun itu amalan tersebut. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin qalqin. Meskipun semata-mata kamu hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang sumringah, menunjukkan wajah yang ceria, tidak menunjukkan wajah yang muka masam, itu sebuah kebaikan, jangan remehkan. Apabila engkau mampu melakukan kebaikan kepada saudaramu hanya sekedar tersenyum, lakukan. Karena setiap amal soleh akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal soleh akan mengalirkan keberkahan kepada orang yang mengamalkannya, bahkan bukan hanya kepadanya, kepada anak keturunannya, berkah dari amal soleh yang dia lakukan akan turun. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya yang mulia, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang indah, kehidupan yang menenteramkan. Baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Tidak akan sia-sia sekecil apapun amalan yang dilakukan oleh seseorang dari amalan-amalan soleh. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tatkala mentafsirkan ayat ini, hufidha bi salahi abihima wa lam yuzkar lahuma salaha. Kedua anak yang disebutkan dalam ayat ini Allah jaga lantaran kesolehan ayahnya. Dan tidak disebutkan bahwasanya dua anak tersebut adalah dua anak yang soleh. Ikhwati fillah rahimakumullah, dalam ayat ini tidak dijelaskan apakah dua anak yatim tadi nanti tatkala besar menjadi anak yang soleh, itu enggak disebutkan secara pasti. Namun yang secara pasti disebutkan, keduanya Allah jaga. Karena apa? Karena ayahnya yang soleh semasa hidupnya. Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, mari kita berlomba-lomba, bersemangat untuk melaksanakan kebaikan sekecil apapun itu. Apabila kebaikan tadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita berlomba-lomba sekadar dengan kemampuan kita. Yang mampu dengan tenaganya, maka silakan beramal soleh dengan tenaganya dan maksimalkan. Yang juga mampu beramal soleh dengan lisannya, maka bersemangatlah, berlomba-lombalah untuk mengamalkan amalan soleh dengan lisannya. Yang mampu beramal soleh dengan hartanya, maka berlomba-lombalah untuk beramal soleh dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Itu semuanya tidak akan ada yang namanya sia-sia. Keberkahan akan terus mengalir kepada orang yang mengamalkannya, bahkan kepada anak keturunan yang hidup sepeninggalnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Allah Khidir alaihi salam setelah menjelaskan tentang alasan dari perbuatan beliau melubangi kapal, membunuh anak kecil, membenarkan rumah, Nabi Khidir mengkhatamkan penjelasan tentang hikmah-hikmah dari perbuatan di atas dengan kalimatnya, rahmatan min rabbik. Semua yang aku lakukan itu adalah sebagai bentuk rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua tafsiran di sisi para ulama rahimahumullah. Maknanya rahmatan min rabbik adalah rahmat dari Allah untuk Khidir. Jadi semua yang dilakukan oleh Nabi Khidir adalah bentuk rahmat dari Allah untuk Nabi Khidir. Sehingga Nabi Khidir bisa menjadi wasilah sampainya kebaikan demi kebaikan kepada orang-orang yang beliau tolong melalui perbuatan-perbuatan yang di syariatnya Nabi Musa itu terlarang. Tafsiran yang kedua, maksudnya rahmatan min rabbik, rahmat dari Tuhanmu, maksudnya adalah rahmat dari Tuhanmu untuk mereka. Para penumpang kapal dan pemilik kapal, rahmat untuk orang tua dari anak yang dibunuh, dan rahmat untuk seorang yang soleh yang wafat kemudian hartanya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk anak keturunannya. Dan semua tafsiran itu adalah tafsiran yang tepat. Tidaklah Nabi Khidir alaihi salam melakukan tiga perkara di atas melainkan karena rahmat dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah para pemilik kapal, orang tua anak yang dibunuh, dan orang tua yang telah meninggal, yang meninggalkan harta untuk anak-anaknya, mereka mendapatkan kebaikan melalui Nabi Khidir melainkan karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dua tafsiran tersebut adalah tepat. Dan Nabi Khidir juga mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri. Dan aku tidak melakukan ini semuanya karena kehendak. Jadi bukan murni itu ilmu dari Nabi Khidir alaihi salam. Yang beliau lakukan adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintah. Tatkala beliau melubangi kapal, itu bukan kemauan beliau alaihi salam, tapi adalah kehendak dari Allah yang Allah perintahkan Nabi Khidir untuk melakukan. Itu adalah wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Nabi Khidir. Sehingga murni perbuatan-perbuatan di atas adalah bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kehendak dari Nabi Khidir semata. Bukan keinginan Nabi Khidir semata. Nabi Khidir melakukan itu semuanya karena perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Dzalika ta'wilu ma lam tasti 'alaihi sabra. Nabi Khidir menutup penjelasannya, itulah ta'wil dari sekian kejadian-kejadian yang engkau wahai Musa tidak mampu bersabar di atas. Semuanya ada hikmahnya. Perbuatan-perbuatan yang diingkari oleh Nabi Musa ternyata ada hikmah yang baik di baliknya. Dengan dilubanginya kapal, maka kapal tersebut akan tetap utuh, terjaga bagi pemiliknya dan tidak akan dirampas oleh raja yang ada di tengah lautan. Dengan dibunuhnya anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khidir, maka kedua orang tuanya akan terjaga dari kekufuran. Yang seumpamanya anak ini nanti dewasa, Allah takdirkan akan menjerumuskan orang tuanya kepada kekafiran. Tapi tatkala anak tersebut terbunuh di usia kecil, orang tuanya akan terselamatkan dari kekufuran yang akan dilakukan oleh anaknya tersebut tatkala sudah dewasa. Dan Allah ganti. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang tua tadi anak yang lebih soleh, anak yang lebih menyambung tali silaturahim. Begitu pula ikhwan fillah, dengan dibenarkannya rumah yang hampir roboh, maka dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjagaan kepada hambanya yang soleh meskipun telah wafat. Allah jaga hartanya yang telah dia simpan semasa hidupnya untuk anak-anak yang dia tinggal tatkala anak-anaknya sudah sampai di usia dewasa. Ini ikhwati fillah rahimakumullah, kisah yang agung, kisah yang begitu menakjubkan, yang syarat akan faedah. Maka Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah setelah membawakan tafsir dari ayat-ayat di atas, beliau menyimpulkan banyak faedah pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalam, dan kita akan membacanya insyaallah. Dan ada beberapa yang mungkin kita lewati, kita ambil yang terpentingnya dari apa yang disebut oleh beliau Syekh As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kata beliau, "Wa fi hadhihi al-qissati al-'ajibati al-jalilah min al-fawaidi wal-ahkami wal-qawaidi syai'un katsir." Dan dalam kisah yang menakjubkan ini ada banyak faedah, hukum dan kaidah. Nunabbihu ala ba'dihi bi'aunillah, yang akan kami sebutkan sebahagiannya dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, beliau sebutkan faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari kisah di atas adalah fadilatul ilmi warrihlatu fi talabi. Keutamaan ilmu dan keutamaan melakukan perjalanan dalam mencari ilmu. Wa annahu ahammul umur, dan ilmu itu adalah sesuatu yang paling penting dalam kehidupan manusia. Fa inna Musa alaihi salam rahala masafatan tawilah, sungguh Musa telah melakukan perjalanan dengan jarak yang begitu jauh. Walaqiyan nasaba fi talabi, beliau mengalami kelelahan, kecapean di dalam mencarinya. Wa tarakal quruda inda bani Israil lita'limihim wa irsyadihim, dan Nabi Musa meninggalkan untuk tetap tinggal di sisi Bani Israel untuk mengajari mereka dan membimbing mereka. Waqta rasafar li ziyadatil ilmi ala dhalik, Nabi Musa memilih untuk melakukan perjalanan guna menambah ilmu atas atas ilmu yang telah beliau miliki. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ini faedah yang pertama. Pentingnya ilmu. Sampai Nabi Musa meninggalkan Bani Israel untuk menemui Nabi Khidir guna mendapatkan ilmu yang Allah ajarkan kepada beliau alaihi salam. Meskipun harus capek, meskipun harus lelah, demikianlah al-ghali yunalu bil-ghali. Sesuatu yang berharga itu harus diraih dengan kelelahan, harus diraih dengan kecapean. Sesuatu yang berharga itu tidak diraih dengan mudah. Mutiara yang ada di lautan, mengambilnya tidak semudah mengambil pasir yang ada di pantai. Akan susah, akan sulit, membutuhkan kedalaman laut yang lebih dalam untuk mengambil mutiara yang indah tersebut. Mengambil emas yang ada di perut bumi juga tidak sama seperti mengambil tanah yang ada di atas permukaan bumi. Emas jauh lebih berharga, namun dalam mencarinya membutuhkan perjuangan, membutuhkan capek dan lelah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah ilmu syariah. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum memahami ini dengan sangat baik, sehingga mereka rela melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jarak yang memakan waktu berbulan-bulan ditempuh untuk mendapatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun itu hanya satu. Mungkin semuanya kita sudah kenal atau sudah pernah mendengar kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam selama satu bulan lamanya melakukan dengan unta. Itu hanya untuk menemui sahabat Abdullah bin Unais, bertanya kepadanya tentang satu hadis yang didengar langsung oleh Abdullah bin Unais dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditempuh perjalanan satu bulan lamanya demi satu hadis, demi sebuah ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullah radhiyallahu taala anhu pernah melakukan perjalanan dari Madinah ke Mesir juga sama demi mendapatkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didengar oleh sahabat yang lain yang saat itu tinggal di Mesir. Kisah-kisah yang luar biasa yang datang dari mereka para salaf, kesemangatan mereka melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari ilmu. Al-Imamu Ahmad rahimahullah melakukan perjalanan dari Baghdad ke Mekah itu sudah tidak terhitung berapa kali bolak-balik. Niatnya adalah untuk berhaji dan bertemu para ulama yang datang dari berbagai macam penjuru dunia untuk ke Mekah melaksanakan haji. Jadi selain haji, tujuannya adalah untuk bertemu dengan ulama yang sedang haji. Beliau melakukan perjalanan ke Yaman 3 bulan lamanya hingga beliau rahimahullah kehabisan bekal. Setiap kehabisan bekal bekerja, ada bekal, ada bayaran dari hasil kerjanya, melanjutkan kembali perjalanan ke Yaman selama 3 bulan lamanya hingga beliau pernah barakallahu fikum kencing darah. Demikian perjuangan salaf, perjuangan para sahabat radhiyallahu taala anhum waridhahum di dalam mencari ilmu dan mengumpulkan ilmu. Kita ini tidak ada apa-apanya, namun setidaknya kita harus tiru semangat mereka dalam mencari ilmu meskipun dalam jarak yang menurut kita itu jauh. Setidaknya kita punya cita-cita dan kesemangatan untuk itu. Dengan kita melatih diri kita tentunya di tempat-tempat yang bisa kita tempuh dengan jarak yang dekat, kita hadir dengan penuh semangat, kita hadir barakallahu fikum mengambil faedah di sana, rutin kita agendakan kehadiran kita di majelis-majelis taklim yang alhamdulillah jaraknya dekat, kita bisa mendengar ayat, kita bisa mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Itu semuanya adalah ilmu. Yang mencarinya adalah jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mempelajari ilmu, talabul ilmi ini adalah jihadul khawas. Jihadnya orang-orang yang khusus. Kalau jihad menggunakan senjata mungkin banyak yang bisa melakukannya. Tapi jihad menggunakan ilmu, dengannya membantah ahlul bid'ah, dengannya membantah musyrikin, dengannya membantah kafirin. Ini sedikit orang yang bisa melakukannya. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, lihatlah Nabi Musa alaihi salam, seorang Nabi ulul azmi, datang kepada seorang Nabi yang baru dikasih tahu saat itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu Nabi Khidir, yang secara tingkatan, kata para ulama, jauh. Nabi Musa tingkatannya jauh lebih tinggi dibandingkan Khidir alaihi salam. Namun Musa mau datang menemui Nabi Khidir, belajar kepada Nabi Khidir, melihat apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada Nabi Khidir alaihi salam. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, wa minha Al-bada'atu bil-ahammi fal-aham. Dalam kisah di atas ada faedah untuk kita memulai dengan sesuatu yang terpenting, kemudian yang terpenting berikutnya. Al-bada'atu bil-ahammi fal-aham. Dalam melakukan sesuatu, kita mulai dengan yang paling penting, kemudian yang terpenting berikutnya. Fa inna ziyadatal ilmi wa ilmal insani ahammu min tarki dhalik wal ishtighal bit ta'lim min duni tazawudin minal ilmi. Dikarenakan menambah ilmu itu lebih penting dibandingkan menyibukkan diri untuk mengajar tanpa adanya upaya untuk menambahkan porsi ilmu pada pengajar. Saya ulang. Dikarenakan menambah ilmu bagi seseorang itu lebih penting dibandingkan dia terus sibuk mengajar tanpa ada kesempatan untuk menambah khazanah ilmiah yang telah dia punya. Seorang mengajar beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi tatkala ada kesempatan untuk dia belajar, dia juga belajar. Jadi bukan hanya mengajar, tapi dia juga dituntut untuk terus menambah khazanah ilmiah yang dia punyai dengan belajar. Makanya kalau ada dawah kajian rutin di Gontang, libur. Pematerinya menambah ilmu dari ustadz yang hadir dari luar kota. Seperti itu baiknya. Kalau ada ustaz luar datang daurah di Kilo 10 kajian di Baitul Nafi, itu harapannya peserta kajiannya berangkat semuanya ke Kilo 10. Tetap kajian tapi dengan pemateri yang berbeda. Ini babnya. Ya, babnya ini. Menambah ilmu kata Syekh As-Sa'di rahimahullah itu lebih penting dibandingkan sibuk mengajar tanpa adanya kesempatan untuk menambah khazanah ilmiah. Wal jam'u bainal amrayni akmal. Tapi tatkala seorang bisa mengumpulkan dua perkara ini, bisa ngajar, bisa belajar, itu lebih sempurna. Makanya Nabi Musa alaihi salam tatkala tahu ada seorang hamba yang Allah berikan kepadanya ilmu dan ilmu tersebut tidak Allah berikan kepadanya, langsung spontan Nabi Musa meminta kepada Allah untuk memberitahu di mana tempatnya orang tadi. Untuk apa? Untuk didatangi. Kenapa didatangi? Untuk diambil ilmu. Meskipun dalam hal derajat Nabi Musa jauh lebih mulia dibandingkan Nabi Khidir alaihi salam, tapi mau untuk melakukan hal tersebut. Mau untuk menambah ilmu dan beliau tidak malu untuk melakukan hal tersebut. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dari kisah di atas adalah idhafatus syarri wa asbabihi ila syaitan ala wajhi at-taswil wa at-tazyin wa in kana al-kullu bi qada'illahi wa qadarihi. Di antara faedah yang dapat kita ambil adalah menyandarkan kejelekan dan sebab-sebab kejelekan kepada syaitan. Menyandarkan kejelekan dan sebab-sebab terjadinya kejelekan kepada syaitan. Yaitu dalam hal menipu dan menghiasi. Dalam hal menipu dan menghiasi. Semua kejelekan-kejelekan yang terjadi, syaitanlah yang menipu manusia untuk melakukannya. Semua kejelekan yang ada, syaitanlah yang menghiasi kejelekan tersebut untuk manusia tetap melakukannya. Semua kejelekan apapun, syaitan itu punya peran untuk menjerumuskan anak Adam agar terjatuh di dalamnya. Meskipun Wa in kana al-kullu bi qada'illahi wa qadari. Meskipun semuanya yang dilakukan oleh seseorang itu sebenarnya terjadi dengan keputusan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam bab kejelekan, tidaklah seorang hamba melakukan kejelekan atau terjatuh di dalam kejelekan melainkan pasti syaitanlah yang menjadi penyebabnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia terjatuh dalam kejelekan tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, demikianlah Allah mentakdirkan sebuah perkara dengan sebabnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seorang hamba terjatuh ke dalam kejelekan, maka Allah Subhanahu wa taala juga mentakdirkan sebab yang menyebabkan seorang hamba tadi terjatuh dalam kejelekan, yaitu adanya godaan syaitan. Liqauli fata Musa. Faedah ini diambil dari ucapan pemuda yang membersamai Musa, wa ma ansanihu illa syaitanu an azkura. Tatkala pembantunya Nabi Musa lupa dari ikan yang dibawa olehnya, maka pemuda tadi mengatakan, pembantunya Nabi Musa mengatakan, tidak ada yang membuat aku lupa kecuali syaitan. Jadi segala apapun kejelekan termasuk dalam hal lupa, itu yang menyebabkannya adalah syaitan. Nah, lupa apapun itu. Makanya banyak sesuatu yang lupa teringat justru malah di dalam sholat. Karena memang yang membuat atau yang menjadi penyebab lupa, yang menyebabkan seorang lupa itu setan. Tatkala sudah di sholat, ingat-ingatkan sama setan. Ingat sudah dia. Nah, makanya datang ibarah dari sebagian para ulama, kalau kamu lupa sesuatu, sangat lupa sholatlah, kamu akan ingat. Karena syaitan di situ akan membisik-bisiki sesuatu yang kamu lupa. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, inilah wa ma ansanihu illa syaitan an azkura. Tidak ada yang membuat aku lupa kecuali pasti setan. Itu kata pembantunya Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Musa tidak mengingkari ucapan tersebut. Sehingga dari ayat tadi bisa diambil faedah, semua kejelekan sebabnya adalah syaitan. Syaitanlah yang menghias-hiasinya. Syaitanlah yang menipu kita. Syaitanlah yang membuat seorang hamba terus terjatuh dalam kejelekan demi kejelekan. Bahkan dalam hal lupa, syaitanlah yang membuat kita lupa dari perkara-perkara yang sebelumnya kita mengingatnya. Kemudian di antara faedah yang juga bisa kita ambil dari ayat ini adalah, atau dari kisah di atas adalah, istihbabu it'amil insani khadimahu min ma'kalihi wa aklihima jami'an. Dianjurkannya seseorang memberi makan kepada pelayannya dari makanan yang dia makan. Kalau orang punya pelayan, punya pembantu, dianjurkan pembantunya makan makanan yang disiapkan untuk tuannya. Jadi enggak dipisah-pisah. Makanan tuannya sendiri, makanan pembantunya sendiri. Hal ini ditunjukkan oleh ucapan Nabi Musa alaihi salam, atina ghadaana. Tatkala Nabi Musa sudah mulai merasa capek, beliau mengatakan, bawakan kepada kita makanan kita. Jadi Nabi Musa menyamakan makanan beliau sebagai orang yang dilayani dengan makanan Yusha bin Nun sebagai orang yang melayani. Sama makanannya. Ini termasuk sunnah meskipun tidak wajib. Tapi itu sangat dianjurkan kalau seorang punya pembantu, makanan pembantu sama makanan kita jangan dibedakan. Kalau pembantu masakkan kita ayam, ya pembantunya makan ayam juga, jangan suruh dia goreng telur. itu mustahab, dianjurkan. Di kopi ya. Berikutnya, faedah yang juga bisa kita ambil dari kisah di atas, annal ma'unata tanzilu 'alal 'abdi 'ala hasabi qiyamihi bil ma'mur bih, wa annal muwafiqa li amrillahi yu'anu ma la yu'anu ghayruhu. Bahwasanya bantuan, pertolongan itu akan turun kepada seorang hamba sesuai dengan kesemangatannya di dalam menegakkan perkara yang diperintahkan. Bantuan dari Allah itu akan turun kepada seorang hamba sesuai dengan kesemangatannya di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ketaatan itu pasti dibantu. Yang namanya amalan baik, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Yakinlah, selama yang kita lakukan adalah kebaikan, sesuatu yang diperintahkan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Allah akan memberikan bantuannya kepada kita. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ini sebuah ucapan yang sangat baik, yang sangat baik. Wa annal muwafiqa li amrillah, sesuatu yang mencocoki perintah Allah itu yu'an, pasti akan ditolong. Sesuatu yang mencocoki perintah Allah itu pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu. Tidak akan Allah sia-siakan hambanya yang melakukan ketaatan. Pasti akan Allah Subhanahu wa taala bantu. Tatkala seorang meniatkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan itu sesuatu yang diperintahkan. Seorang suami wajib menunaikan kebutuhan-kebutuhan istri dan anak-anaknya. Tatkala dia bekerja dengan niat itu, pasti Allah Subhanahu wa taala bantu. Tidak akan Allah Subhanahu wa taala sia-siakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Pasti pada setiap permasalahan yang dia jumpai, selama dia bertakwa kepada Allah dalam menghadapinya, pasti akan Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Bahkan dalam hal hutang saja, saya lupa lafaz hadisnya. Namun sabit dari An-Nabi alaihi salatu wasalam, yang makna hadisnya adalah barang siapa yang berhutang dan dia berniat untuk membayarnya, pasti akan Allah Subhanahu wa taala buat dia mampu untuk membayarnya. Dalam hal hutang, kalau berhutang niatnya mau dibayar, saya berhutang dan saya berniat untuk membayarnya. Membayar hutang kan sebuah perkara yang diperintahkan. Itu kata Nabi SAW, maknanya pasti akan Allah bantu untuk dia melunasi hutangnya. Gak mungkin gak, kalau dia berhutang niatnya mau bayar. Beda halnya kalau berhutang niatnya memang dari awal sudah gak mau bayar. Itu akan sulit. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, al-muwafiqu li amrillah yu'an. Sesuatu yang mencocoki perintah Allah itu pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang melakukannya. Nah, sebagaimana Nabi Musa alaihi salam di sini, tatkala beliau menjalankan perintah Allah yaitu mencari Nabi Khidir, melakukan perjalanan, Allah bantu beliau dengan apa? Sudah kita lewati, beliau tidak merasakan capek. Beliau tidak merasakan lapar bahkan. Allah Subhanahu wa taala bantu beliau dengan itu semuanya. Kenapa? Karena beliau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah bantu. Tatkala sampai di tempat, kemudian kelewatan, Allah kasih tanda. Ada tandanya. Sehingga Nabi Musa dituntun untuk kembali. Tatkala kembali sudah berada di tempat, namun tidak tahu kemana arahnya, Allah buat ada keajaiban. Ikan yang kering, ikan sudah mati, terkena air laut, kemudian hidup, berenang, dan bekas berenangnya ikan tadi yang dilewati ikan tadi menjadi sesuatu yang keras yang bisa dilewati sebagai jalan. Ini kan semuanya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang di luar nalar manusia, ya. Itu mukjizat bagi Nabi Musa alaihi salam. Namun faedah yang bisa kita ambil adalah kalau seorang berusaha menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, Allah tidak akan sia-siakan. Melalui jalan apapun pasti ada jalan. Ada solusinya. Kalau seorang mengalami kesulitan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang dia ikhlas di dalamnya, pasti akan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepadanya jalan untuk dia menyelesaikan problem yang sedang dia hadapi. Nah, kemudian di antara faedah yang juga disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dari kisah ini, "Anna al-'ilma alladhi yu'allimuhu Allah li'ibadihi naw'an." Bahwasanya ilmu yang Allah ajarkan kepada hamba-hambanya itu ada dua. Ilmun muktasabun yudrikuhul 'abdu bi jiddihi wa jihadihi. Ada ilmu yang harus dicari, yang didapatkan oleh seseorang dengan kesungguhannya dan keseriusannya. Itu yang pertama. Nah, jenis ilmu yang kedua, wa nau'un ilmun ladunni yahabuhu Allahu liman yamunnu 'alaihi min ibadi. Jenis ilmu yang kedua adalah ilmu ladunni yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan. Seperti Nabi Khidir di sini. Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan untuk beliau sehingga tanpa perlu belajar beliau mendapatkan ilmu untuk melakukan beberapa perkara-perkara yang sesuai syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu sesuatu yang terlarang. Tapi berdasarkan ilmu ladunni yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Khidir, maka Khidir pun melakukan perkara-perkara tersebut yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan itu Allah namakan sebagai ilmu. Wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Dan telah kami ajarkan kepada Khidir dari sisi kami ilmu. Jadi ilmu ladunni adalah ilmu. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian faedah berikutnya, at-ta'addubu ma'al mu'allim wa khitabul muta'allimi iyyahu al-tafa khitabin. Dalam kisah di atas ada faedah untuk kita beradab kepada seorang pengajar dan berbahasa kepada seorang pengajar dengan bahasa yang paling lembut. Hal ini berdasarkan ucapan Nabi Musa alaihi salam. Dalam kisah ini Nabi Musa adalah sebagai muta'alim, pelajar. Nabi Khidir adalah mu'alim, pengajarnya. Tatkala Nabi Musa minta izin untuk mengambil ilmu dari Nabi Khidir dalam keadaan tadi, kondisinya Nabi Musa itu jauh lebih utama dibandingkan Nabi Khidir. Tapi karena di kisah tersebut Nabi Musa ingin mendapatkan ilmu dari Nabi Khidir, sehingga Nabi Khidirlah yang menjadi pengajar, maka Nabi Musa mengatakan, "Hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda?" Bolehkah aku mengikutimu untuk engkau mengajarkanku sesuatu yang diajarkan kepadamu dan tidak diajarkan kepadaku, dengan bahasa yang halus. Ini Nabi Musa alaihi salam, seorang Nabi Ulul Azmi, berbahasa dengan orang yang mau mengajari beliau dengan bahasa yang lembut dan santun. Bolehkah aku mengikutimu, wahai Khidir, supaya engkau bisa mengajariku ilmu yang telah diajarkan kepadamu dan tidak diajarkan kepadaku? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jadi minta izin untuk mengikuti Nabi Khidir. Juga di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh Sa'di adalah tawadhu'ul fadil lit'allumi mimman duna. Tawadhu'nya seorang yang lebih utama kepada orang yang di bawahnya dalam rangka belajar. Nabi Musa tawadhu' kepada Nabi Khidir, padahal Nabi Musa itu afdhal dibandingkan Nabi Khidir alaihi salam. Nah, tetap dituntut untuk tawadhu, rendah hati, tidak congkak, mentang-mentang dia yang lebih berilmu, kemudian dia bisa berbuat semena-mena kepada orang yang ada di bawahnya. Tetap dituntut untuk tawadhu. Nah, kemudian ada beberapa faedah-faedah yang lain, insyaallah taala ini akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Billahi taala wa nasallallahu taisir. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.